بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan Al-Ghasab dan memasuki pembahasan Al-Luqatah. Dan yang dimaksud Al-Luqatah adalah Dhaka'a Hamzah. Nah, yaitu barang yang ditemukan yang terletak bukan pada tempatnya, di jalan, ya, dan dalam keadaan tidak terjaga. Maka ini membedakan antara al-luqatah dengan sariqah, mencuri. Dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan beberapa hukum berkenaan tentang ahkamul luqatah, hukum-hukum barang temuan. Para ulama mereka menulis dalam kitab-kitab fikih pembahasan khusus tentang al-luqatah yang menunjukkan bahwa hal ini telah diatur dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang telah diatur di dalam syariah bahwa apabila seorang menemukan barang temuan maka dia tidak diperbolehkan mengambilnya kecuali dalam rangka untuk mengumumkan, mencari pemilik barang tersebut. Apabila ada seorang mengambilnya lalu menjadikan sebagai miliknya tanpa dia mentarif, tanpa dia mengumumkannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'id dhalata illa dhalu. Tidak ada yang menjadikan milik dari barang temuan yang hilang melainkan dia adalah orang yang sesat. Malam yu'arrifha. Selama dia belum mencari orang yang memiliki barang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan dan mewajibkan bagi mereka yang menemukan barang temuan untuk berusaha mencari siapa pemilik barang tersebut dengan cara menta'rif. Ya, dengan cara apa saja yang dimungkinkan bahwa di tempat tersebut atau di daerah itu dia akan mendapatkan pemilik barang. Jangan kemudian ketika barang itu ditemukan di Kalimantan, dia mengumumkannya di Jawa. Atau dia umumkan di Makkah. Nah, tapi dia umumkan di tempat yang memungkinkan bagi orang tersebut atau pemilik barang itu mendengarnya, ya, dan menemukannya. Apakah melalui radio, jalan-jalan, ya. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Mencari barang yang hilang lalu mengumumkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bagi orang yang mendengar ada orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid untuk mendoakan kejelekan, semoga Allah tidak mengembalikan barang tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid, falyakul la raddahu Allahu alaik. Fa innal masajida la tubna li hadha." Barang siapa yang mendengarkan seorang mencari barang yang hilang di masjid, dia mengumumkannya, mengelaskan suaranya, maka hendaklah dia mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu barang itu. Sesungguhnya masjid tidaklah dibangun dalam rangka untuk hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Lalu bagaimana cara kita mengumumkannya? Tentunya jangan kita mengumumkan dengan menyebutkan sifat-sifatnya secara transparan. Sebab jangan sampai nanti ada yang mengaku. Ya. Kalau misalnya antum mengatakan bahwa ada sebuah barang yang ditemukan di jalan fulan, pas di perempatan, di dekat lampu merah, sebuah tas yang berwarna merah, ya, yang besarnya demikian dan demikian, yang isinya di sana ada kalung seberat 10 kilogram buatan ini dan seterusnya, disebutkan secara rinci, ya jangan, sebab boleh jadi akan datang orang yang akan mengklaim bahwa itu adalah miliknya, ya, dia akan mengatakan, tas merah kan? Iya, memang benar karena diumumkan demikian. Ya, beratnya 10 gram kan? Iya. Nah, kenapa? Karena dia sudah mendengar sifat-sifat yang linci. Maka cukup dia umumkan secara global. Ada barang yang hilang, barang berharga. Atau dia mengatakan ada sebuah tas yang di dalamnya berisi kalung. Ya. Dan di dalamnya berisi ini dan itu. Lalu kemudian barang siapa yang menyangka bahwa itu adalah miliknya, silahkan datang ke tempat fulan. Ya. Setelah orang itu datang, kita tanyakan gimana ciri-cirinya, tasnya bagaimana. Nah, agar kemudian jangan sampai barang tersebut diklaim oleh orang yang ternyata bukan miliknya. Dan telah kita jelaskan pula bahwa lebih ditekankan lagi hukumnya di Makkah sebagai kota haram. Bahwa tidak diperbolehkan untuk diambil barang temuan apa saja yang ada di Al-Haram. Kecuali apabila orang tersebut hendak mengumumkannya selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Dia harus terus mengumumkan. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan yang berikutnya. Wa ammal isyhadu litsnaini 'alaiha. Permasalahan yang berikutnya adalah hukum mendatangkan saksi dua orang atas barang yang hilang tersebut. Atas barang yang hilang. Ya. Dia mendatangkan dua saksi. Lalu dia katakan pada dua saksi tersebut bahwa ini adalah barang yang hilang. Ini adalah luqatah. Nah, maka beliau mengatakan hukumnya wajib. Fali hadith Iyad ibn Himar qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan hadith Iyad bin Himar, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man wajada luqatatan falyushhid dhawi adlin aw liyahfaz ifasaha wa wika'aha. Barang siapa yang menemukan barang temuan luqatah, maka hendaklah dia mempersaksikannya kepada dhawai adlin, kepada dua orang yang adil. Ya, kepada dua orang yang adil dia persaksikan bahwa ini adalah barang yang saya temukan luqatah di tempat fulan. Naam, kepada dua orang yang adil. Ataukah liyahfaz ifasaha, dia menjaga tempatnya. Wawika'aha, dan dia menjaga tutupannya, penutupnya. Kalau itu, ya, keadaannya seperti barang yang disimpan dalam sebuah tempat. Kalau ternyata disimpan dalam botol, maka dia jaga botolnya. Dan dia jaga penutup botolnya. Ya. Nah, atau yang semisalnya, kalau dia menemukan di apa itu dompet yang di dalamnya berisi barang yang berharga, maka dia jaga dompetnya. Nah, lalu kemudian dia pelihara, dia simpan. Kedudukannya seperti wadi'ah, kedudukannya dari barang yang ditemukan tersebut seperti ada orang yang datang kepadanya dan menitipkan barang kepadanya. Kedudukan seperti itu. Ya. Sehingga dia harus menjaganya. Dan dia telah diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut. Tayyib. Ya. Kedudukannya seperti wadi'ah, barang yang dititipkan. Kalau orang dititipkan barang, tentunya menjadi kewajiban bagi yang dititipkan ini untuk selalu menjaga, memelihara. Lah gimana kalau hilang barang ditemukan? Ya. Setelah dia umumkan, orangnya datang, ternyata barangnya hilang. Saya simpan di sini kok gak ada lagi. Mana ini? Nah, apakah ada kewajiban bagi orang yang menemukan barang tersebut lalu kemudian hilang untuk mengganti barang itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Ya. Ya. Tidak ada kesalahan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dalam artian tidak ada dhaman, tidak wajib bagi dia untuk menggantinya karena dia berbuat kebaikan. Dia seorang muhsin yang berbuat kebaikan. Sedangkan orang berbuat kebaikan, ketika dia sudah berusaha untuk menjaganya, ternyata hilang. Ya. Setelah dia berusaha untuk memelihara dan menjaga, maka tidak ada ya, kewajiban atas dia untuk mengembalikannya. Tidak ada dhaman, tidak ada tanggungan. Berbeda kalau dia menelantarkannya. Ya. Tidak serius dalam menjaganya. Maka dalam hal ini dia harus menggantinya. Tayyib. Maka dia pelihara. Fa in ja'a sahibuha fala yaktum fahuwa ahaqqu biha. Maka kalau pemilik barang itu telah datang, janganlah dia menutup-nutupinya. Karena pemilik barang itu lebih berhak dengan barangnya. Wa illam yaji sahibuha, dan ternyata kalau pemilik barang itu tidak datang, dia tidak mendapatkannya, fahuwa malullahi yu'tihi man yasha, maka itu adalah harta Allah yang Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Akhrajahu Abu Dawud wa huwa haditsun sahih. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan ini adalah hadis yang sahih. Wa hadha yadullu ala wujubil isyhad. Wa bihi qala Abu Hanifah wa huwa qaulun lisyafi'i. Maka ini menunjukkan wajibnya untuk mendatangkan saksi terhadap luqatah, terhadap barang yang hilang. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Dan salah satu pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Ya. Jadi dalam hal mempersaksikan barang yang hilang, hukumnya ماذا يا اخي قم يا با سنه atau makruh عارف hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ahsant. Karena di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asal hukumnya adalah wajib sampai ada yang dalil yang memalingkan. Nah. Permasalahan yang berikutnya. Ya. Apakah setiap barang yang ditemukan harus diumumkan? Atau dibedakan antara barang-barang yang kurang bernilai, tidak begitu berharga. Ya. Diistilahkan oleh para ulama al-asya al-yasirah at-tafihah. Barang yang ringan, ya, mudah. Apakah juga harus diumumkan? Nah. Dapat pulpen diumumkan setahun lamanya. Ya, setahun pulpennya sudah rusak. Tintanya sudah kering. Ya. Karena tidak terpakai. Nah. Atau ya. Mendapatkan kedondong misalnya. Ada kedondong yang jatuh. Nah, ini punya siapa ini? Masih bagus kan? Bisa dimakan. Diumumkan setahun. Sudah rusak kedondongnya. Nah. Ya. Maka di sini beliau membahas. Wa hadza kulluhu idza kanat dzata qimah, bahwa barang yang ditemukan itu sehingga dia harus mengumumkannya, ini semuanya apabila barang yang ditemukan itu punya nilai. Ya. Memiliki nilai. Nah, punya harga. Nah. Amma idza kanat syai'an nazran qalilan kattamrati mathalan wa maqarabaha. Adapun kalau sesuatu yang sedikit, ya, yang ringan, yang sepele, seperti dapat satu biji kurma misalnya. Satu biji kurma harus diumumkan setahun. Dan yang semisalnya, faqad shahha fil Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi tamrah, telah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan menemukan satu biji kurma. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Kalaulah aku tidak khawatir bahwa satu biji kurma itu termasuk dari sedekah, maka tentunya saya akan memakannya. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak makannya? Karena Rasulullah SAW mengkhawatirkan itu sedekah, sedangkan Rasul SAW dan keluarga beliau tidak diperbolehkan memakan sedekah. Beliau memakan hadiah, namun tidak makan sedekah. Nah. Kalau tidak dikhawatirkan demikian, maka beliau akan memakannya. Ya. Menunjukkan apa? Bolehnya dimakan barang yang ditemukan kalau itu sesuatu yang sifatnya yasir, ringan. Nah, silahkan dimanfaatkan. Kalau itu makanan, makan. Nah, dapat permen apa? Apa kata orang sini ya, kawan? Dapat bonbon. Nah, asal jangan ambil di kios orang. Ya, jangan ambil di kiosnya Ustaz Salim. Tidur ini. Nah. Baik. Yang ringan. Nah. Gimana cara mengetahui ini ringan, ini punya nilai? Ya, kembali kepada uruf. Ya. Kembali kepada urufun nas. Enggak ada orang mengatakan dapat HP, HP itu ringan. Ini ringan timbangannya, bukan timbangannya yang ringan, maksudnya nilainya, harganya. Naam. Ya. Emas juga ringan timbangannya, cuman sekian gram, tapi harganya besar. Ya. Seperti HP, ya nilainya besar, tidak diperbolehkan bagi dia untuk memanfaatkan kecuali setelah dia mentarif, mengumumkannya. Ya. Tapi kalau seperti pulpen, apalagi ikhwan, penghapus, apalagi? 50 rupiah, 500 rupiah, dapat di jalan. Al-asya' yasira, ya. 500 kecil enggak, ikhwan? Kecil enggak 500? Kalau 500 rupiah ringan. Naam. Kalau 500 real besar. Naam. Kembali kepada uruf. Nah, ada seorang dia menemukan uang 500 rupiah. Walaupun masalah uang ini diperselisihkan, ada sebagian para ulama mengatakan kalau uang ya dan yang semisalnya sekecil apapun, walaupun itu 1 rupiah, tetap tidak boleh. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Adapun berkenan tentang masalah makanan dan yang semisalnya, yang kalau didiamkan selama setahun akan menyebabkan kerusakan, maka dalam hal ini, ya, tidak mengapa dia manfaatkan, dia makan. Nah, sekarang seorang mendapatkan kedondong misalnya, ya. Dapat 1 biji kedondong. Lalu dia ambil. Ya. Lalu dia makan. Tiba-tiba orangnya datang. Mana kedondong? Saya sedang mencari kedondong kok hilang. Itu punya antum. Apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus mengganti. Nah, karena asalnya itu bukan milik dia. Dia boleh memanfaatkan. Dia boleh makan. Tapi kalau orangnya datang, ganti. Nah, ya, kalau antum nggak bisa mengganti, jangan diambil, jangan dimakan. Nah, taib. Wa ala hadza aktsaru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat kebanyakan, mayoritas dari para ulama. Amma ma kana qalilan walakin fauqa hadza kad-dinari wa maqarabah. Adapun sesuatu yang nilainya sedikit, tapi di atas daripada itu, ya. Di atas 1 biji kurma atau yang bernilai. Seperti 1 dinar dan yang mendekatinya. Ya, 1 dinar mahal. 1 dinar itu kurang lebih, berapa ya ikhwan? Sekitar 4 gram, ya itu mahal. Nah, sangat berharga. Falhaqu annahu yu'arrifuhu sanatan kama arrafal kathir. Maka yang benar bahwa orang yang mendapatkan barang tersebut senilai 1 dinar atau yang semisalnya, dia harus mengumumkannya selama setahun sebagaimana dia mengumumkan yang lainnya. Li'umumin nas, berdasarkan keumuman nas. Wa li'adami thubutil hadis alladhi fihi tarkhisu li 3 ayyam, dan karena tidak sahihnya hadis yang disebutkan di dalamnya diberikan keringanan selama 3 hari. Jadi ada riwayat yang mengatakan umumkan kalau barang itu ringan selama 3 hari. Kalau ternyata 3 hari tidak ada yang merasa memilikinya, maka silahkan manfaatkan. Sehingga sebagian di kalangan para ulama membagi barang luqatah, barang yang ditemukan itu, menjadi 3 keadaan. Kalau barangnya terlalu ringan, ya, perkara yang sangat sepele, 1 kurma dan yang semisalnya, langsung tidak perlu diumumkan. Nah, tidak perlu diumumkan. Nah, yang kedua, yang agak lebih bernilai daripada itu, agak di atasnya, ya, seperti 5.000 rupiah, lumayan, 10.000 rupiah. Nah, ya, Nah, yang seperti ini diumumkan selama 3 hari. Ya, diumumkan selama 3 hari. Kalau tidak ada yang merasa memiliki, baru boleh dimanfaatkan. Adapun yang bernilai, ya, barang yang sangat berharga, maka selama 1 tahun. Akan tetapi hadis yang menyebutkan tentang 3 hari ini dhaif. Ya. Hadis yang menyebutkan tentang diberikan keringanan untuk diumumkan selama 3 hari, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Nah, makanya di sini beliau menyebutkan wali adami tsubutil hadis alladzi fihi at-tarkhisu li 3 ayyam aw at-tarkhisu bi akhdhi. Karena tidak sahihnya hadis yang menyebutkan keringanan setelah 3 hari atau keringanan untuk memilikinya atau mengambilnya, mengambil manfaat, kama fi riwayah, sebagaimana yang terdapat dalam satu riwayat. Hadis ini tidak sahih. Fa innahu la yahillu malul muslim illa binassin sahih. Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan nas yang sahih. Wa haditsu Jabir. Hadis Jabir yang mengatakan rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'asa was-sawti wal habli wa ashbahih yaltaqituhu ar-rajulu yantafi'u bih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami keringanan kalau seorang menemukan tongkat atau cambuk atau tali dan yang semisalnya yang seseorang itu menemukannya menjadikan sebagai barang temuan, boleh dia mengambil manfaat dengannya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa huwa hadithun da'ifun la yasih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, dan hadith ini pun lemah dan tidak sahih. Ya, kadang-kadang ada tongkat sangat bernilai, ratusan ribu, bahkan mungkin bisa menjadi jutaan. Ya, padahal hanya tongkat saja. Sehingga tidak bisa, kalaupun hadith ini sahih, tidak secara mutlak. Nah, dan hadith ini pun dhaif. Hadith ini dhaif. Sehingga tidak ada kecuali 2 keadaan. Ya, barang temuan yang hukumnya ringan, boleh langsung dimanfaatkan. Barang temuan yang punya nilai, maka dalam hal ini dia harus menunggu selama 1 tahun untuk mentarif, untuk mengumumkannya. Bukan menunggu 1 tahun disimpan di rumah. Ya. Jangan sampai ada yang menyangka ditunggu 1 tahun tapi tidak diumumkan. Disimpan dalam lemarinya selama 1 tahun. Setelah itu dimanfaatkan. Tidak demikian. 1 tahun itu dalam rangka untuk ta'rif. Untuk diumumkan. Wa kadzalika haditsu Abi Sa'id anna Aliyan ja'a bidinarin wajadahu fis suqi. Demikian pula hadis Abu Sa'id bahwa Ali bin Abi Thalib datang dengan membawa 1 dinar yang beliau temukan di pasar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam arifu 3. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umumkan, cari pemilik barang itu selama 3 hari. Hadis ini pun dhaif. Wa huwa 'inda Abdul Razzaq fil musannaf wa isnaduhu talif. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya dan sanadnya talif, yakni sangat lemah sekali. Wala yasihhu fil babi syai. Tidak ada satupun di dalam permasalahan ini tentang mengumumkan 3 hari satu hadis yang sahih, tidak satupun yang sahih. Wa bihadza yaqulu al Imam Syafi'i, oleh karena itu berkata Imam Syafi'i rahimahullah bi anna at-ta'rif sanatun fil jami'il qalil wal katsir. Oleh karena itu berkata Imam Syafi'i bahwa mengumumkan selama 1 tahun dalam seluruh barang-barang yang berharga, apakah sedikit maupun banyak. Taib. Ya. Jadi sekarang kita bedakan antara barang yang ringan, barang yang sepele dengan barang yang punya nilai. Adapun barang yang punya nilai, maka diumumkan selama 1 tahun. Setelah diumumkan selama 1 tahun, apakah menjadi miliknya? Ya. Sehingga kalau sudah menjadi miliknya, kalau telah dihabiskan, ya, lalu kemudian orangnya datang, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengembalikan, apakah demikian? Atau dia harus mengembalikan dalam kondisi bagaimanapun? Nah, ini masalah yang akan beliau sebutkan. Wa ba'da sanatin min at-ta'rifi yajuzu lintifa'u biha. Setelah setahun berjalan, seorang itu mengumumkannya, berusaha untuk mencari pemilik barang, setelah setahun, maka diperbolehkan untuk mengambil manfaat. Diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Silakan manfaatkan. Manfaatkan. Ya. Dalam artian, tidak berstatus sebagai milik secara utuh. Kenapa? Fa in jaa sahibuha ruddat ilaih. Karena kalau datang pemilik barang tersebut, walaupun setelah setahun, harus dikembalikan kepadanya. Ya, harus dikembalikan. Lah, sudah saya jual. Ya. Sudah saya jual. Ya, ganti. Nah, ambil yang senilai dengannya. Nah, dikembalikan. Kenapa? Karena asal hukumnya itu bukan harta milik dia. Itu adalah harta milik orang. Nabi SAW hanya mengizinkan untuk memanfaatkan harta itu setelah satu tahun. Ya. Dia memanfaatkan harta tersebut dalam keadaan tidak ada yang mengaku bahwa itu adalah barangnya. Setelah setahun kemudian. Lalu ternyata ada orang yang datang. Setelah dia memanfaatkan barang itu, maka dia harus mengembalikan. Bagaimanapun keadaannya. Nah. Dia harus mengembalikan. Karena memang asalnya itu bukan barang milik dia. Asal hukumnya tidak diperbolehkan. Memiliki barang yang tidak menjadi status miliknya. Fali hadithi Zaid bin Khalid fi sahihaini. Berdasarkan hadith Zaid bin Khalid dalam Bukhari dan Muslim. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil luqatati minal zahabi wal wariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan yang ditemukan berupa emas dan perak. Seorang menemukan emas atau menemukan perak. Faqala i'rifika'aha wa ifasaha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenalilah tempatnya. Ya, kenali tempatnya. Ya, kenali tempat dari barang tersebut. Apakah disimpan di dompet dan yang semisalnya. Thumma arif hasana. Kemudian umumkan selama setahun. Fa illam ta'rif fastanfiqha. Apabila engkau belum mengetahui, belum mendapatkan pemilik barang tersebut setelah setahun lamanya, maka boleh engkau menafkahkannya. Ya, ini maksudnya memanfaatkannya. Ya. Silahkan engkau memanfaatkannya. Wal takun wadi'atan indak. Dan ini menjadi barang yang statusnya seperti barang yang dititipkan kepadamu. Jadi barang yang dititipkan kepadamu. Fa in jaa talibuha yawman min ad-dahri fa addiha ilai. Maka apabila pemilik barang itu datang suatu hari, ya, maka hendaklah engkau serahkan barang itu kepadanya. Nah, ada orang menemukan barang atau menemukan emas 10 gram. 1 gram di pasaran 100.000 rupiah misalnya. Dia umumkan setahun. Tidak seorang pun yang mengaku bahwa itu adalah miliknya. Maka dia boleh manfaatkan. Maka dia pun berdagang dengannya. Dari 1 juta rupiah diuangkan, dia berdagang, ternyata menghasilkan keuntungan yang besar. Ya. Menghasilkan keuntungan yang besar. 50 juta rupiah misalnya. Dari 1 juta jadi 50 juta. Tiba-tiba orangnya datang. Sudah lama saya mencari barang ini. Apa? barang yang ciri-cirinya demikian dan demikian. Dia mengetahui bahwa itu adalah barang yang pernah dia temukan. Oh, itu barang yang saya temukan. Tapi saya sudah manfaatkan karena sudah lebih setahun. Lalu gimana? Ya, apakah dia harus memberikan 1 juta tambah keuntungannya 50 juta itu? Ya. Kata para ulama, statusnya seperti barang yang dititipkan kepada dia. Sehingga ketika dia mengelola, maka keadaannya seperti mudharabah. Seperti mudharabah. Yang satu memiliki modal, yang satu mengelola. Sehingga dalam hal ini, orang yang tadinya memanfaatkan barang tersebut, yang pertama dia kembalikan dulu modalnya. Ya, barang temuan yang berapa? 1 juta rupiah misalnya. Atau 10 gram. Kembalikan dulu 10 gram. Baru setelah itu keuntungannya dibagi. Ya. Setelah itu keuntungannya dibagi. Dan 50 juta dibagi. Nah, secara merata antara yang mengelola dengan yang memiliki barang. Statusnya sama seperti mudharabah. Taib. Fafi hadzal haditsil hukman syar'iyyan al-madhkuran. Di dalam hadis ini ada dua hukum syar'i yang disebutkan. Wa huma jawazul intifa'i kaifa syaa'a ba'da sana, yaitu bolehnya mengambil manfaat dari barang yang ditemukan setelah setahun lamanya dengan cara apapun. Berdagang dan yang semisalnya. Wa tsani radduha li sahibiha in jaa'a yawman min ad-dahri walau ba'da sinin. Hukum yang kedua, dia harus kembalikan kepada pemilik barang tersebut apabila pemilik barang itu datang pada suatu hari, walaupun setelah berlalu bertahun-tahun lamanya. Ya, walaupun setelah berlalu bertahun-tahun lamanya. Wa ila hadza dhahaba jumhuru ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa qayyada ba'du ahli al-ilmi quyudan la dalil 'alayha. Ada sebagian para ulama yang memberikan syarat-syarat tertentu yang tidak ada dalilnya. Kayyakunal muntafi'u faqiran aw yatasaddaqu biha. Seperti kalau orang yang memanfaatkan tersebut miskin atau dia bersedekah dengannya. Wa kullu hala dalila 'alaiha. Yani ada sebagian ulama mengatakan, ya, kalau ternyata setelah setahun pemilik barang itu enggak datang. Lalu kemudian yang menemukan ini menjedekahkan, menginfakkannya. Sedekah. Ada sebagian para ulama mengatakan, kalau dia menyedekahkan, ya, atau kalau dia miskin, lalu setelah bertahun-tahun lamanya orang datang, pemilik barang tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengembalikan. Ini enggak ada dalilnya. Ya, hadis Nabi SAW umum menunjukkan wajibnya bagi dia untuk mengembalikan. Apakah yang memanfaatkan itu miskin atau dia bersedekah dengannya, tidak ada perbedaan. Wa qaulul jumhur wal mansur, pendapat jumhur itulah yang rajih. Naam, yang ditolong oleh dalil yang sahih. Naam. Selesai tentang pembahasan pentakrif selama setahun. Berikutnya, apa hukumnya menemukan unta? Ya, kalau misalnya ada unta yang terlantar, alhamdulillah di sini nggak ada unta. Ya, kalau misalnya di padang pasir sana, di Arab Saudi atau yang di negeri-negeri yang di sana banyak unta, kita mendapatkan unta di tengah padang pasir. Ini milik siapa? Nggak ada tanda-tandanya. Nah. Nah, di sini kata beliau, wa amma annal tiqatal ibil laysa bijaiz. Menjadikan unta sebagai barang temuan tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Maksudnya, ketika antum menemukan ada unta di tengah padang pasir, ya, lalu kemudian antum berusaha untuk mengambilnya, ya, untuk dijadikan sebagai luqatah, barang temuan, tidak boleh hukumnya. Lalu gimana? Ya biarkan. Ya. Unta kan punya sepatu, dia bisa berjalan sana kemari. Unta kan mengerti di mana tempat makan dan minumnya. Biarkan dia jalan sendiri. Nah, unta itu lebih tahan dengan situasi padang pasir. Biarkan dia mau kemana terserah sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Itu hukumnya unta. Balianna fi hadits Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, sebab di dalam hadis Zaid bin Khalid yang telah disebutkan sebelumnya, wa sa'alahu an dhalatil ibil. Ketika beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang unta yang hilang. Faqala ma laka walaha? Ada apa engkau dengannya? Ya, ada apa engkau dengan unta itu? Dahha, biarkan unta itu. Fa inna ma'aha hidaaha wa siqaaha. Sesungguhnya unta itu dia punya sepatu dan dia bisa minum sendiri, ya. Dia mendatangi air, wa ta'kulu syajar, dan makan dari pohon-pohon, apa, daun-daun yang ada di pohon-pohon di padang pasir, hatta yajidaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya sendiri. Biarkan. Nah, itu hukumnya unta. Wa sa'alahu 'anisyah, dan beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang kambing. Gimana kalau mendapatkan kambing? Ya. Dapat kambing terlantar. Nah. Faqala khudha. Maka berkata Nabi SAW, ambil kambing itu. Fa innama hiya laka aw li akhika aw lidh-dhibi. Karena kambing itu ada kemungkinan jadi milik kamu, kamu yang manfaatkan, atau milik saudaramu, ya, yang lainnya, atau bisa jadi dimakan oleh serigala. Nah, fahuna mana Rasulullah SAW minal tiqatil ibil, maka di dalam hadis ini Nabi SAW melarang menjadikan unta sebagai barang temuan. Wa masiwaha minal hayawani fajaiz, adapun yang lainnya dari hewan boleh hukumnya. La mani'a fi, tidak ada larangan padanya, ya. Nah, kambing, kerbau, sapi, dan yang semisalnya boleh. Ya, yang jelas betul-betul diketahui bahwa kambing ini terlantar. Ya, bukan orang yang mengembalakan, lalu kemudian dia agak menjauh dari pengembalanya. Jangan sampai kita menyangka itu sebagai hewan yang terlantar. Padahal tidak demikian. Wa jumhuru ahli ilmi kasyafi wa ahmad ala man iltiqatil ibil. Mayoritas dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, melarang untuk menjadikan unta itu sebagai barang temuan. Walahum tafsilatun fi masiwah wal haqqu ma qaddamnah, dan mereka punya perincian terhadap hewan-hewan yang lain yang benar apa yang telah kita sebutkan. Yang tidak boleh jadikan barang temuan adalah unta. Adapun hewan-hewan yang lainnya diperbolehkan. Faedah. Kemudian pembahasan yang akhir yaitu sebagai faedah. Hunaka riwayatun fi sahihil Bukhari an Ubay bin Ka'ab wa fiha syak. Di sana ada riwayat dalam sahihul Bukhari dari Ubay bin Ka'ab. Namun di sana atau dalam riwayat tersebut ada keraguan dalam penyebutan berapa lamanya. Hal amarahu ayyu arifah aman aw thalathata awam. Ada keraguan dalam penyebutan berapa lama yang harus diumumkan? Apakah 1 tahun atau 3 tahun? Dalam riwayat itu ada keraguan. 1 tahun atau 3 tahun? Mana yang benar? Waqad jazama Ibnu Hazm wa Ibnul Jauzi bi anna sahiha amun wahid. Telah dipastikan oleh Ibnu Hazm dan Ibnul Jauzi bahwa riwayat yang benar adalah diumumkan selama 1 tahun. Wa masiwahu fa khata. Adapun yang lainnya adalah terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Wahia min riwayati Syu'bah an Salamah bin Kuhail. Dan ini termasuk dalam riwayat Syu'bah dari Salamah bin Kuhail. Wa qad qala Syu'bah. Dan Syu'bah berkata, inna Salamah bin Kuhail ada farawa annaha haulun wahid. Bahwa Salamah bin Kuhail ketika meriwayatkan itu, dia mengulangi riwayatnya, lalu menyebutkan bahwa yang benar adalah 1 tahun. Kama fi sahih Muslim. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim, haitsu saqa dzalika bi isnadin anhu, di mana beliau menyebutkan dengan sanadnya, wa hadza yurajjihu qawla Ibnu Hazm wa Ibnul Jauzi, dan ini menguatkan pendapatnya Ibnu Hazm dan Ibnul Jauzi. Naam. Ya. Sini ada pertanyaan, apa hukum memanfaatkan atau memakai barang santri yang telah pulang atau pindah pesantren dan dia tidak berwasiat pada seorang pun atas barang yang ditinggalkannya, seperti ember, gayung, sabun. Ya, ini yang kita sebutkan, ya, bahwa al-idhn, perizinan itu, sebagaimana kita sebutkan, ada dua hal, ya. Yang pertama adalah izin secara lisan. Kalau dia mengatakan silahkan pakai apa saja yang saya tinggalkan. Atau secara urf. Ya, secara urf. Kalau dia meninggalkan. Dalam keadaan dia sudah tidak ingin kembali lagi. Ya, dalam keadaan dia mengetahui bahwa dia punya barang di sana. Barang-barang yang tafihah. Barang yang ringan. Ya, yang sepele. Maka tidak mengapa dimanfaatkan yang demikian. Ya. Tidak mengapa. Dan kalau diketahui alamatnya, tidak mengapa pula untuk dikhabarkan. Ya. Dikhabarkan bahwa tertinggal barang demikian dan demikian. Nah, terkecuali kalau barang tersebut berharga. Ya. Saya kira seperti ember ini tidak akan dibawa pulang. Ya, apalagi kalau sudah terpakai. Ya. Kalau sudah hilang apanya ini. Pengangkatnya atau gayung nggak mungkin akan dibawa pulang. Dalam artian yang demikian masmuh, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Juga para ulama membahas tentang permasalahan ini, ya. Mereka juga memasukkan pembahasan tentang orang-orang yang hilang, ya. Kalau tadi pembahasan barang yang hilang, orang yang hilang ini sekarang. Kalau misalnya ada seorang istri yang suaminya hilang. Nah, yang suaminya hilang. Lalu berapa lama dia harus menunggu? Ya, sementara mungkin di sana ada yang datang untuk melamarnya. Nah, ini juga termasuk yang dibahas oleh para ulama. Nah, seperti kejadian beberapa tahun yang lalu tsunami di Aceh, ya, ada sebagian wanita yang ditinggal suaminya. Mau dikatakan mati belum tentu, gak ada bukti, ya, jasadnya atau jenazahnya. Nah, mau dikatakan hidup juga tidak ada tanda-tanda, ya, gak pernah nelpon dan seterusnya. Nah, boleh jadi dia terdampar di pulau yang lain, ya. Datang tsunami, dilempar oleh ombak, nyampe ke dataran Malaysia misalnya. Nah, dekat Malaysia. Hah? Jauh. Kalau Aceh dekat apa? Batam, Singapura. Hah? Lebih dekat Malaysia. Al-Muhim, ya. Walhasil tidak ada kabar. Sehingga dihukumi mafqud. Nah. Ya, dihukumi suaminya hilang. Sempat ada beberapa kejadian, ya. Ada orang yang ingin menikahi wanita yang ditinggal hilang oleh suaminya itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh istrinya? Nah, mau ditunggu kejadian tsunami, ya, biasanya mati gitu. Nah, tapi untuk memastikan juga enggak jelas. Nah, telah datang beberapa riwayat, ya, dari para ulama ussalaf, dari Umar, dari yang lainnya, bahwa wanita ini menunggu selama 4 tahun. Menunggu selama 4 tahun. Nah, setelah dia menunggu selama 4 tahun, lalu setelah itu sempurna 4 tahun, maka kemudian dia menunggu masa iddahnya seperti iddahnya orang yang ditinggal mati. Berapa ya, ikhwan? Hah? Iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Nah, ini yang keluarga, hah. Berapa? 40 hari. Terlalu ringkas ya, akhi. Hah, Abu Musa. Hah? 3 bulan. Ah, Pak Yono. Ya, masyaallah, ada 40 hari, ada 3 bulan, mungkin ada 4 bulan. Furuj. Hah? Hah? Berapa? Tiga? Antum bilang apa? Tiga kali masa haid. Masya Allah. Ini orang-orang menikah ini. Empat bulan, sepuluh hari ya, akhi. Nah, empat bulan, sepuluh hari. Walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Menunggu masa iddah selama empat bulan, sepuluh hari. Setelah itu, dia boleh menikah. Nah. Tapi sebagian para ulama mengatakan 4 bulan, 4 tahun terlalu lama. Ya. Kadang-kadang wanita tidak sabar. Ya. Dibiarkan menjanda selama 4 tahun. Nah, sementara silih berganti, para ikhwan datang untuk melamar misalnya. Ya. Jangan sampai 4 tahun sudah keriput, ya. Sudah enggak ada lagi yang mau datang misalnya. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, sebagian para ulama mengatakan, ya, masa penungguannya diserahkan kepada istrinya, ya, masa penungguannya diserahkan kepada istrinya, ya. Kalau kemudian sudah setahun, istrinya sudah tidak kuat lagi, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan, ya. Dan ghalibudzan, ya, kemungkinan besar suaminya mati, telah mati. Nah, menderita lebih dari 4 bulan, tidak ada kabar dari suaminya, maka diserahkan kepada istrinya. Ya, diberikan pilihan. Dia boleh menikah. Ya, dengan keyakinan bahwa suaminya telah tiada. Nah, diperbolehkan. Ternyata setelah dia menikah, tiba-tiba suaminya datang. Hah? Setelah menikah, tiba-tiba suaminya datang. Apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini dikembalikan kepada istri. Ya? Dia punya pilihan. Apakah dia, ya, melakukan fasakh? Naam. Dalam artian statusnya seperti khulu. Dia kembalikan maharnya. Dia kembalikan mahar sehingga dia telah lepas. Nah, ya, dia telah lepas dari suami tersebut. Nah, dari yang lamanya diserahkan kepada istri tersebut, dan ini adalah pendapat dari Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah.